Mitra bisnis berdasarkan tulisan Kompas, konsep negara Indonesia saat ini dinilai tidak jelas, tidak sepenuhnya negara agama, tapi tidak juga sepenuhnya negara sekuler. Oleh karena itu, Indonesia sering dianggap memiliki masalah yang sama, terutama yang berkaitan dengan agama, yang akhirnya menghambat kemajuan negara. Selain itu, ada juga yang berpendapat Indonesia seharusnya menjadi negara sekuler yang tidak berbasis agama manapun, di mana agama menjadi urusan masing-masing pribadi dengan Tuhannya masing-masing. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan cendikiawan Muslim Haidar Bagir. Pak Haidar, apa komentar Anda soal ini? Ya, mungkin terdengar seperti slogan ya, tapi saya percaya bahwa untuk negara yang sekarang kita sepakati merupakan realisasi dari Pancasila ini, saya kira ini sudah bentuk yang paling baik ya. Di satu sisi kita bukan negara agama, tapi di sisi lain negara ini juga memberikan tempat istimewa kepada agama. Artinya pemerintah mendukung perkembangan agama-agama, tapi pada saat yang sama karena ini bukan negara agama, maka semua agama dan kepercayaan harus mendapatkan dukungan dari pemerintah. Saya kira bentuk negara kita ini, kalau sekuler itu kan misalnya dana pemerintah tidak boleh dialokasikan kepada kegiatan keagamaan. Itu kalau sekuler. Tapi kalau di negeri kita, boleh pemerintah punya anggaran untuk pengembangan agama. Tapi di sisi lain ini bukan negara agama, artinya semua agama dan kepercayaan berhak mendapat dukungan dari pemerintah gitu kan. Nah, ini saya kira sudah satu bentuk yang paling baik ya. Sekuler itu menurut saya kelemahannya menyingkirkan agama gitu dari percaturan pemerintahan dan dukungan pemerintah serta anggaran belanja negara untuk pengembangan agama. Tapi kalau dibilang negara agama nanti eksklusif, harus memilih satu agama tertentu, bahkan satu pemahaman tertentu atas agama tertentu, dan akibatnya justru menindas agama-agama dan tafsir-tafsir yang lain atas agama. Jadi sebetulnya menurut saya sekarang ini sudah bentuk yang baik. Tapi di sisi lain negara sendiri hanya mengakui beberapa agama resmi di Indonesia. Bagaimana dengan ini? Ya saya kira memang itu satu problem yang harus dipersoalkan ya. Sebetulnya kan kita pilih apapun itu kan pasti ada problem ikutannya. Pilih sekularisme ada problemnya, pilih negara agama punya problem sendiri. Jadi saya kira memang tidak mungkin ada satu pilihan yang tidak mengandung masalah yang harus diatasi. Memang persoalan pembatasan pada agama ini adalah satu hal yang perlu kita pertimbangkan kembali. Seharusnya negara seperti di Indonesia ini memberikan kebebasan lebih luas. Tapi kan persoalannya mungkin hanya persoalan teknis biasa ya. Kalau semua agama diakui dan orang membuat agama-agama yang baru, nanti juga itu problem pembagian resources atau anggaran pemerintah menjadi sulit. Setiap orang minta agamanya juga mendapatkan dukungan dari pemerintah ya. Kalau misalnya ada aspirasi kuat akan pengakuan terhadap agama-agama lain, ya pemerintah harus mempertimbangkan. Sekarang seperti Konghucu itu sudah masuk, dan saya kira itu satu langkah positif dari zaman Gus Dur saya kira ya. Nah, kalau misalnya di negeri ini dari statistik pengikut agama Taoisme cukup besar, ya mungkin Taoisme juga harus diakui. Jadi saya kira itu persoalan proporsionalitas saja. Nah, menurut saya Pancasila itu sudah sangat bagus. Jadi ada kepercayaan kepada Tuhan, ada persatuan Indonesia, ada keadilan, ada kemanusiaan, ya, ada musyawarah. Itu saya kira kalau sebagai satu kesatuan diterapkan, saya kira sudah bagus. Jadi prinsipnya negara mendukung pengembangan agama, tapi pada saat yang sama menghargai pluralisme. Kalau misalnya orang tanya, terus bagaimana nanti agama apa yang bisa diakui, mana yang tidak? Ya, pergunakan mekanisme konstitusional saja. Jadi kalau ada sekelompok masyarakat merasa dia ingin memasukkan agamanya ke dalam daftar agama yang diakui oleh negara, ya dia gunakan jalur konstitusional, ada parlemen, lewat media, dan lain sebagainya. Tidak ada salahnya, siapapun berhak untuk mengajukan agama atau keyakinan yang dia yakini untuk dimasukkan ke dalam daftar agama yang diakui negara. Lantas, apakah ada korelasi langsung antara fanatisme masyarakat terhadap suatu agama tertentu dan tingkat kemajuan negaranya? Enggak juga ya, karena kalau kita lihat seperti di Eropa, itu kan ada partai Kristen, ya, ada partai Katolik, gitu ya. Dan negara juga jalan dengan baik, ya. Yang tidak boleh itu adalah kalau orang menempatkan keyakinan keagamaannya di atas konstitusi, itu tidak boleh. Jadi konstitusi itu adalah kesepakatan yang harus mengikat semua warga negara. Sekarang ini kan memang problemnya itu bukan pada dukungan pemerintah terhadap agama, tapi problemnya itu adalah adanya politisasi. Jadi problem ini saya kira bukan muncul karena negara mengakui agama dan memberikan dukungan terhadap perkembangan agama, tapi karena adanya kelompok-kelompok ekstrem yang ketemu dengan pejabat-pejabat yang mengkhianati jabatannya dan menggunakannya untuk kepentingan kelompok sempit jangka pendek. Itu di situ problemnya saya kira. Demikian cendikiawan Muslim Haidar Bagir, saya Gery Sadewa.